Setiap kejadian, musibah, dan praktek zina itu bermula dari pandangan. Seperti kobaran api berasal dari percikan api. Betapa banyak pandangan yang berhasil menembus ke dalam hati pemiliknya. Seperti tembusnya anak panah yang dilepaskan dari busur dan talinya. Seorang hamba, selama dia masih mempunyai kelopak mata, yang dia gunakan untuk memandang orang lain, maka dia berada pada posisi yang membahayakan. Dia memandang hal-hal yang menyenangkan matanya, tapi membahayakan jiwanya. Maka janganlah kamu sambut kesenangan yang akan membawa malapetaka. Bila suatu hari engkau lepaskan pandangan matamu, mencari mangsa untuk hatimu, niscaya apa-apa yang dipandangmu akan melelahkan atau menyiksa diri kamu sendiri. Engkau melihat sesuatu yang engkau tidak mampu untuk melihatnya secara keseluruhan, dan engkau juga tidak bisa bersabar untuk tidak melihat walau hanya sebagian dari sesuatu itu. Mungkin engkau sudah bosan selamat hingga engkau biarkan pandanganmu menyaksikan apa yang menurutkan indah. Begitulah engkau terus melanjutkan satu pandangan dengan pandangan lain, sehingga akhirnya engkau menjauh dan jatuh binasa karena pandangan-pandanganmu sendiri. Wahai orang yang dengan sungguh-sungguh melempar anak panah pandangannya, engkaulah sebenarnya yang menjadi korban dari apa yang kau lempar itu. Dan engkau tidak berhasil membidik orang yang engkau pandang. Dan orang-orang selalu melepas pandangannya. Dia akan kehilangan kesehatannya. Oleh karena itu, kurangilah pandanganmu itu. Jangan sampai dia mendatangkan musibah padamu. Kau senantiasa mengikutkan satu pandangan dengan pandangan lainnya untuk menyaksikan wanita cantik dan pria tampan. Dan kau mengira bahwa itu dapat mengobati luka syahwatmu. Padahal dengan itu berarti kau menoreh luka di atas luka. Kau korbankan matamu dengan pandangan dan tangisan. Sementara hatimu juga menjerit seperti disembelih habis-habisan. Sesungguhnya menahan pandangan hati itu lebih mudah daripada menahan langgengnya penyesalan. Sesungguhnya pandangan mata itu adalah zina mata seseorang, yang jika engkau teruskan akan berlanjut ke zina yang lebih besar. Engkau tidak dapat menahan, merubah dan menghilangkan, kecuali jika engkau dekatkan hatimu pada yang kuasa. Ya Allah, hindarkan penyakit ini padaku. Aku mau bertobat, maka berilah hidayahmu padaku, agar aku tetap tegar di jalanmu.